بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إخواني في الدين أعزني وإياكم أجمعين. Langsung saja bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan pagi hari yang cukup mendung ini dan cukup membawa suasana apa namanya Ngantuk saat ngantuk ya, Allah masih menggerakkan hati dan pendengaran kita untuk sama-sama mengkaji nasihat-nasihat dari manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah dan dididik oleh Rasul-Nya. Salawat dan salam tentu terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh cahaya terang benderang. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan wasiat atau nasihat dan mawa'id dari seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia sekaligus menantu Rasulullah dan suami dari putri baginda Nabi Muhammad yaitu Ali ibn Abi Thalib. Setelah kita membahas nasihat beliau yang terkenal kepada sahabat lainnya yaitu Kumail ibn Ziyad, sekarang kita memasuki nasihat berikutnya sebagaimana yang dipaparkan oleh sang muallif atau pengarang kitab Mawa'idhus Sahabah ini. Wa min mawa'idhihil matinah radhiyallahu anhu qawluhu hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Dan di antara nasihat beliau yang matinah yang memiliki makna yang begitu kuat adalah hadithun nas, ajaklah manusia itu berdiskusi, berbicara, atau ngobrollah dengan orang itu, tentu obrolan yang bermanfaat, tapi sesuai dengan pemahaman mereka. Bima yafqahun di sini. Bima ya'rifun di sini maknanya bukan dengan apa yang mereka telah ketahui, bukan, tapi dengan apa-apa atau dengan hal-hal atau perkara-perkara yang mudah mereka pahami terlebih dahulu. Jangan langsung yang sulit. Ini maksudnya. Atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian suka kalau Allah didustakan dan juga Rasulnya didustakan? Tentu tidak. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai makna dari ucapan beliau ini. Wa hadha minal ma'na alladhi yuwaffiqu atau yuwaffaqu lahul 'aqilu min hamalatil 'ilm. Ucapan beliau ini maknanya adalah termasuk makna yang dapat diterima oleh orang yang berakal dari kalangan penuntut ilmu. Falaisa kullu ilmin yulqa 'alan nas. Karena pada faktanya dan hakikatnya tidak semua ilmu itu serta-merta disampaikan kepada setiap orang di setiap tempat dan setiap waktu. Artinya tidak semua ilmu itu harus dipaparkan kepada semua orang di setiap waktu dan di setiap tempat. Duna mura'atin li ahwalihim az-zamaniyah wal makaniyah wal ilmiyah. Tanpa memperhatikan kondisi al-mad'uwin atau orang-orang yang diseru, objek dakwah. Ini sebenarnya pembicaraan kita mengenai objek dakwah, tentang dakwah yang harus bertahap. Maka kita harus memperhatikan objek dakwah kita, yaitu orang-orang yang kita dakwahi atau orang-orang yang ajak kita ajak share lah istilah sekarang ya. Baik kondisi mereka yang berbentuk az-zamaniyah, waktu. Waktu mungkin bisa berkaitan dengan waktu luangnya, waktu senggangnya, atau waktu sibuknya. Kita tidak harus menyampaikan apa namanya ilmu itu di waktu orang sibuk, tentu orang akan tidak fokus ya, karena dia punya kesibukan juga. Jadi ketika misalnya orang baru pulang dari kerja, lelah, capek, penat, habis mengalami kemacetan yang panjang. Kemudian baru turun dari bis misalnya atau dari kendaraan pribadinya. Kita sudah mengetuk pintu rumahnya, ngajak ngobrol, mengajak bicara tentang masalah agama, apalagi hal-hal yang pelik dan gumut-gumut itu yang sulit misalnya. Tentu tidak akan mengena, karena orang fokusnya pada saat itu ingin istirahat. Ini mengenai waktu, harus kita perhatikan. Yang kedua, al-makaniyah. Yang harus diperhatikan adalah tempatnya. Apakah di situ sedang ramai, banyak orang, atau memang layak tempat itu untuk berdiskusi agama, atau di situ tempat yang terdengar di tempat itu musik-musik yang diharamkan oleh Allah, yang suara kita kalah dengan musik itu. Atau ketika kita ingin menasihati sahabat kita, teman kita, saudara kita, di khalayak umum, di hadapan orang banyak, tempatnya lagi banyak orang, penuh, dia akan merasa malu. Tentu nasihat kita akan justru menimbulkan kesombongan darinya. Dia merasa dipermalukan. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau sungguh ingin menasihati seseorang, pasti engkau akan takhalla bihi, takhallaita bihi, atau engkau akan berkhalwat dengan, maksudnya berduaan saja. Ya, tentu kalau ini berkaitan dengan laki sama lelaki. Atau perempuan dengan perempuan ya. Bukan perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berduaan. Jadi ketika kita ingin menasihati itu, nasihat yang sesungguhnya akan mengena itu kalau kita menasihatinya, ya istilah sekarang empat mata, berdua saja. Wal ilmiyah, dan tingkatan keilmuannya. Jangan anak baru mengenal apa itu Islam diajak bicara tentang hukum warisan, nggak nyambung, belum nyampe akalnya. Jadi nasihat beliau ini berkaitan dengan objek dakwah sebenarnya. Harus diperhatikan waktu, tempat, dan tingkat keilmuan seseorang, wawasan seseorang. Kemudian beliau melanjutkan, wa min dzalika at-tahaddus bi ahaditsa mushkilah. Dan di antara yang seperti itu, maksudnya yang tidak diperkenankan adalah berbicara, mengajak orang atau mendakwahkan orang tentang masalah-masalah yang la tastawibuha uqulul ammah, yang tidak bisa dipahami oleh akal-akal orang-orang awam. Belum nyampe ilmunya, karena mungkin istilah-istilah yang disampaikan asing bagi orang tersebut. Misalkan dalam tausiahnya banyak mengandung apa namanya, istilah-istilah usul fik misalnya, nggak bakalan nyambung. Orang awam nggak ngerti apa itu usul fik, yang ngertinya hanya ya minimal hukum-hukum fikih sehari-hari mereka, wudu, sholat, dan lain sebagainya. Imma li ghumudin ma'naha aw li kauniha mansukhah. Baik karena maknanya yang memang sulit, misalkan berkaitan dengan tafsir yang tidak semua orang mengetahuinya, bahkan kalangan penuntut ilmu pun masih harus membuka kitab-kitabnya, membuka kamus-kamusnya. Jangan dibicarakan dengan semua orang. Aw li kauniha mansukhah, atau karena hukum-hukum yang dibicarakan itu sudah dihapus. Kita tahu bahwa anwa'un nasakh, macam-macam penghapusan hukum dalam Al-Qur'an itu ada tiga. Di antaranya dihapus misalnya tilawah dan juga al-hukm ma'an. Tulisannya maupun hukumnya telah dihapus dari Al-Qur'an. Misalnya mengenai ar-radha'ah, mengenai persusuan. Aslinya itu adalah asyra radha'at ma'lumah yuharrimna. 10 kali sedotan atau iya sedotan dari seorang bayi akan menjadikan dia haram, menjadi mahram. Tapi kemudian dihapus menjadi 5. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak diketahui oleh orang awam. Kemudian nasakhnya juga atau penghapusan hukum dalam Al-Qur'an berupa hukum yang dihapus hukumnya saja tapi tetap ada bacaannya. Kemudian juga yang ketiga adalah dihapus bacaannya, dihapus hukumnya tapi bacaannya masih ada. Nah, ini hal-hal yang sulit dipahami oleh orang awam. Maka hal-hal seperti ini dihindari. Jangan langsung dibicarakan. Mentang-mentang baru habis ngaji, kemudian ngajak ngobrol temannya, dibicarakan hal-hal yang baru ia dapat. Padahal itu untuk tingkatan sudah lebih lanjut. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'ammal fi ta'lili 'aliyyin radhiyallahu anhu li hadzal nahyi haitsu yaqul atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh. Kemudian beliau memberikan argumen kenapa harus mengajak harus berdakwah itu harus dilihat kondisi mad'unya, objeknya, orangnya dilihat kondisinya, tingkat pendidikannya. Ya karena kalau kita salah ucap, kita salah berbicara tentang agama ini, maka efeknya justru akan menjadi negatif, berbalik. Tadinya kita ingin memberikan faedah atau hidayah melalui lisan kita, menjadi sebaliknya. Menjadi orang itu mengingkari yang seharusnya itu diimani. Misalnya masalah yang pelik, yang agak ada yang dalam akidah yang ada perdebatan. Minimal ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Masalah misalnya lafad-lafad Al-Quran yang berkaitan dengan gambaran fisik Allah. Misalnya saqullah, betis, kemudian wajah Allah, dan tangan Allah. Itu kan di kalangan ulama juga ada perbedaan pendapat. Maka hal-hal seperti ini jangan dibahas untuk orang-orang yang belum sampai tingkatan pembelajarannya. Maka Al-Imam Ali di sini memberikan alasan, apakah engkau ingin bahwasannya nanti mereka justru mengingkari apa yang kau sampaikan, bukan justru mendapat hidayah? Subhanallah, Maha Suci Allah. Undur kaifa yang qalibu muradul insani min naf'in nas warragbati fi ifadatihim ila aqsin maqsudihi. Ila aqsin maqsudihi. Maha Suci Allah, lihatlah bagaimana berbaliknya tujuan dan keinginan sang penyampai tadi menjadi sesuatu yang bertolak belakang, kontraproduktif dengan atau kontradiktif dengan yang dia inginkan. Ini alasannya. Hinama yuhadditsu bima la tafqahuhu uqulun nas, ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Di sini juga sebuah isyarat bagi para dai dan thalabatul ilm, para penuntut ilmu, hendaknya ketika meyakini bahwasanya balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun seayat. Semangat ini harus diiringi dengan semangat menata pembicaraan kita, menata tahapan-tahapan dakwah kita. Inna hadha at-tawjih al-karim min amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu yuhda li ikhwanina alladhina yatasaddawna li wa'din nasi wa irsyadi. Singkatnya, nasihat ini diarahkan kepada para penuntut ilmu yang diembankan kepada mereka beban dakwah. Ayyatajannabu ma qad yuthirul qalaq, agar mereka menghindari hal-hal yang justru bikin orang qalaq. Qalaq ini bukan makanan di bulan puasa ya. Dalam bahasa Arab al-qalaq di sini ada kebimbangan, kebingungan dalam masalah din ya. Awal al-hayrah, nah, hayrah juga bingung. Lada al-mustami'in, di benak para pendengarnya. Min khilali dzikri ba'dil qasas al-ghoribah, misalkan menyebutkan kisah-kisah yang asing. Karena manusia itu aduun lima jahil. Manusia itu cenderung memusuhi hal-hal yang belum dia ketahui. Yang sudah gamblang dan gampang kita contohkan adalah celana ngatung. Karena mereka belum tahu celana ngatung, jadi memusuhi. Itu orang apa-apaan, celana kok dipotong segitu, belinya panjang kok jadi setengah betis katanya. Ajaran siapa? Jadi orang nggak tahu itu kadang memusuhi. Aliran apa kadang gitu maksudnya. Iya, aliran apa katanya. Kalau kita tanya balik, itu celanamu kok diinjak-injak buat ngepel lantai, aliran apa gitu. Iya, jadi harus bertahap menyampaikan, jangan sampaikan hal-hal yang belum, masih asing, maksudnya harus bertahap. Emang harus disampaikan tapi bertahap. Awil akhbaril lati tashtamilu ala ma'anin la tastaw'ibuha ukulul ammah, atau makna-makna atau khabar-khabar, hadis-hadis yang perlu pemahaman mendalam, jangan langsung disampaikan apa namanya bulat-bulat. Wa fi muhkamil Qur'ani was sunnah wa wadihun nusus ma yakfi wa yashfi. Jadi di awal tuh sampaikan yang jelas-jelas maknanya saja. Demikian, ini nasihat yang pertama dan di sesi yang pertama untuk kita lanjutkan di sesi yang kedua. Jadi intinya nasihat yang pertama ini mengenai tahapan dakwah atau at-tadarruj fid dakwah. Tahapan dalam berdakwah. Sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu setia mendengarkan nasihat-nasihat dari manusia-manusia terbaik. Mari kita lanjutkan pembahasan nasihat dari Ali radhiyallahu anhu, yang mana nasihat keduanya ini berkenaan dengan kesabaran terhadap takdir yang di pandangan manusia takdir itu berasa buruk atau berkaitan dengan musibah. Yang mana kita hidup di Indonesia ini adalah bangsa yang sudah akrab dengan namanya musibah. Baik mulai dari banjir, tanah longsor, gempa, dan lain-lain sebagainya. Maka insya Allah nasihat-nasihat ini bermanfaat sekali buat saya dan Anda semua. Beliau mengatakan, yaitu sang pengarang, wa min mawa'idihi al-balighah qala yu'azzi rajulan fi ibnihi. Di antara nasihat-nasihat yang sangat mengena adalah yaitu berkaitan dengan nasihatnya ketika beliau mentakziah atau bertakziah berkunjung kepada seorang sahabat yang meninggal anaknya. Beliau mengatakan, innaka in sabarta jaru alaikal qadaru wa anta ma'jur. Jadi dengan meninggalnya anakmu, jika kamu bersabar, maka jalani saja takdir ini dan Anda karena kesabaran Anda ini akan mendapatkan ma'jur, mendapatkan ajr, pahala. Wa in jazi'ta jara 'alaikal qadar wa anta ma'zur. Sedangkan jika engkau jazi'ta, yaitu mengumpat atau berkata buruk tentang takdir ini, kemudian bersedih yang berlebihan sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap takdir dan ketentuan Allah, maka wa anta ma'zur. Ma'zur dari kata-kata wizr, yaitu dosa, maka Anda akan mendapat dosa. Jadi nasihatnya sangat gamblang dan jelas. Jadi kalau kita bersabar terhadap musibah yang dalam hal ini bentuknya kematian seorang anak, maka kalau bersabar akan mendapatkan pahala. Tidak perlu melakukan hal-hal yang susah-susah, cukup bersabar akan mendapat pahala. Dan sebaliknya, jika kita tidak bersabar dan kemudian bertingkah layaknya orang yang tidak beriman, maka akan mendapatkan dosa. Ya lil ilmi wal hikmah. Wahai ucapan yang sungguh memiliki ilmu, kandungan ilmu dan juga hikmah. Kam nahnu muhtajuna li misli hadzal fiqhil ilmi. Sungguh kita sangat membutuhkan pemahaman yang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali ini. Inda wuqu'il masa'ib, ketika terjadinya musibah. Karena faktanya banyak yang tidak memahami hakikat daripada musibah. Fama minna illa wa yubtala bi musibatin tuhzinu. Karena tidak seorang pun dari kita melainkan pasti mendapatkan musibah selama kita hidup. Mulai dari hal terkecil, kesandung batu misalnya, mau berangkat taklim. Sampai yang paling besar, pulang taklim diseruduk mobil misalnya. Wal'iyadu billah. Min mauti habibin. Baik musibah itu berupa kematian orang yang kita cintai, wasahib, dan juga teman, waqarib, dan kerabat kita. Maka mari kita kaitkan nasihat ini dengan menambahkan wawasan kita tentang bagaimana menyikapi musibah ini, kemudian mendalami apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah, dinasihatkan oleh Rasulullah mengenai musibah-musibah yang menimpa seorang muslim. Yang pertama, mari kita bahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Hassanah, yang dihasankan oleh beliau Bahwasanya inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya imbalan dari Allah, pahala dari Allah yang akan diberikan itu besarnya sesuai dengan besarnya ujian. Jadi ada keseimbangan. Ini ucapan Rasulullah. Semakin besar ujian, maka semakin kita bersabar, maka makin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, di sini pakai penekanan Rasulullah, memakai penekanan dengan kata inna, sungguh. Sungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai sebuah kaum, atau lebih rinci lagi, mencintai seseorang, ibtalahum, pasti Allah akan menguji ia, menguji mereka. Jadi jelas di sini bahwa ujian itu, musibah itu, apapun bentuknya adalah tanda kecintaan Allah kepada kita. Karena dengan kita ditimpa musibah, kita akan berupaya untuk sabar. Dan disitulah ada upah dari Allah, ada ajr dari Allah, imbalan. Nah, imbalan itulah kasih sayang Allah. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah berupa musibah misalnya, yang dipandangan kebanyakan manusia adalah buruk, maka falahur ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Kita tahu bahwasannya ridho Allah itu lebih besar dari jannah sekalipun, dari surga, dari surga Allah. Jadi ridho, keridhoan Allah lebih besar, kenikmatan yang paling besar daripada surganya. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. Dan barang siapa yang mengeluh, kemudian bertingkah sebagaimana orang yang tidak beriman ketika ditimpa musibah, فَلَهُ السُّخْطُ, maka Allah pun akan murka kepadanya. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِيَ وَإِيَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Kemudian hadis yang berikutnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa ghairuhu dan lain-lainnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau kita merasa musibah kita paling paling berat, maka Rasulullah katakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat cobaannya adalah, paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Jadi para nabi lah sesungguhnya yang paling berat ujiannya. Contoh yang paling logis adalah ketika Nabi Muhammad di awal-awal dakwahnya beliau sampai dilempari kotoran. Padahal beliau adalah manusia termulia di muka bumi ini itlaqan. Ketika posisi kita mulia, akankah kita kuat menimpa apa menahan hinaan dari masyarakat yang kita sedang ajak menuju kebaikan, dilempari kotoran? Bukankah ini ujian yang berat di saat nabi manusia yang paling mulia? Bukankah kita ketika kita adalah orang kaya yang terhormat, kemudian ada yang melecehkan kita, kemurkaan kita akan lebih besar dari orang biasa? Tsummas salihun, kata nabi. Kemudian ujian terberat yang kedua adalah bagi orang-orang saleh. Maka ini adalah sudah menjadi sunnatullah, bersiap-siap kita seharusnya. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepada kita, untuk kemudian Allah memberikan imbalan yang besar tentunya. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang seperti mereka, yaitu seperti orang saleh, seperti orang seperti para nabi. Alhamdulillah kalau kita mulai meniti jalan kesolehan, maka kita juga harus mawas diri, harus bersiap diri bahwa akan ada ujian di setiap hidup kita. Kemudian hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasannya ma yusibul muslima min wah min hammin. Tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang menimpa seorang muslim berupa hammin. Ham itu gundah gulana. wala hazanin, dan juga kesedihan. Wala wasab, wasab itu wajah atau marad. Wajah artinya luka atau sakit. Wala nasab, nasab artinya taab atau ana, kelelahan. Nah, kemudian wala ada, dan tidak juga siksaan. Hatta syaukatu yushaquha, sampai-sampai tidak ada duri yang menusuk kaki seorang muslim, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan pasti Allah dengan yang menimpa tadi itu akan Allah hapuskan dosa seorang muslim itu. Bayangkan, sampai masalah terkecil yang menimpa kita berupa tertusuk duri di jalan. Kalau sekarang kita mungkin sudah jarang berjalan kaki karena sudah punya kendaraan, ada paku yang nempel atau numpang lewat di ban kita. Tertusuklah ban kita, kemudian membuat kita capek harus mendorong motor 1 kilo misalnya. Nah, kalau kita sadari ini adalah musibah dari Allah yang Allah takdirkan untuk kita mendapatkan sebuah ajr pahala, maka tentu kita akan menyikapinya dengan keimanan, yaitu dengan bersabar. Bukan, kalau saya orang Betawi mungkin ya, orang Betawi biasanya kalau kena sebuah kesialan, sebuah musibah, et dah sialan badah, gitu ya, orang Betawi gitu. Nah, ini kalimat ini bahasanya sudah terdengar tidak enak, tidak ada gunanya, dan tidak juga akan memperbaiki ban yang bocor tadi padahal ya. Maka sebaiknya kita hilangkan, kita ganti dengan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inilah sunnahnya. Kalimat istirja, dengan kalimat istirja ini dapat pahala kita. Coba kalau dengan kalimat et dah, atau misalkan bahasa Jawa Timur apa itu yang agak kasar ya, ya itu malah dapat dosa. Sudah ban bocor dapat dosa lagi, kan rugi kita dunia akhirat. Jadi tidak ada satu musibah, penyakit, kesusahan, kelelahan. Kelelahan tadi dorong motor, padahal capek-capek kita pulang dari kantor habis nyari duit buat anak istri. Nah, jadi kelelahan ini juga dinilai oleh Allah, kalau tentu dengan syarat kalau kita menyadari ini semua adalah ujian dari Allah. Karena bekerja itu juga dihitung pahala kalau diniatkan untuk Allah. Kemudian hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Al-Imam As-Suyuti adalah hadis yang berkenaan dengan innar rajula la yuhrama ar-rizq. Sungguhnya seseorang akan diharamkan dari sebuah rizki, dari rizkinya. Bidzanbi yusibuhu, lantaran atau disebabkan dosa yang ia lakukan. Nah, jadi bagi para pekerja keras atau workaholic, kalau sudah capek-capek kerja, sebaiknya juga hindari maksiat. Karena maksiat itu akan mengurangi rezeki. Akan diharamkannya rezeki kita. Capek-capek kerja sebulan, tahu-tahu kantornya di akhir bulan kolaps. Iya kan? Gara-gara dosa kita. Iya, kalau kita doang yang dosa, kalau kata orang Betawi. Yang lainnya teman kita juga bareng-bareng dosa. Pulang kerja mampir di apa itu namanya, panti pijat plus-plus misalnya. Ya kan dosanya bareng-bareng, ke kantor kita kena jadinya. Dihalangi rezeki kita dengan cara misalnya kantornya dibikin kolaps sama Allah. Nah, jadi kita harus ingat, biar kita gak rugi dunia akhirat, kita sudah capek-capek kerja, harusnya terima hasil ya kan akhir bulan. Kita halangi rezeki kita tadi dengan bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yaruddul qadara illa du'a. Kemudian kata Rasulullah, ini sebagai hiburan sebenarnya. Tidak ada yang bisa merubah takdir, menolak takdir, kecuali doa. Doa itu kan permohonan kepada Allah. Kalau kita analogikan mungkin, kepala sekolah sudah menetapkan nilai kita atau kita tidak lulus, tapi kita datangi, kita mohon, kita minta, luluh hatinya. Ini kan analogi manusia. Begitu juga Allah mensyariatkan bahwasannya ada sebuah cara untuk kita merubah takdir kita dengan doa. Yang buruk kita minta pada Allah untuk dijadikan baik. Karena pada hakikatnya kita pun tidak tahu apakah itu buruk atau tidak. Begitu, karena kita tidak tahu di balik itu ada hikmah yang lebih baik untuk kita. Wala yazidul umra illal bir. Nah, bagi yang suka atau suka berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umur, ini perlu diingat. Tidak ada yang menambah panjangnya umur kecuali albir, yaitu kebajikan, amal saleh. Jadi kalau pengen panjang umur, harus banyak-banyak amal saleh. Selain tadi kita bicara tentang musibah ya. Jadi musibah itu kaitannya dengan dosa kita sebenarnya. Jadi kita harus menyikapinya dengan mengurangi dosa kita tentunya. Kemudian berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang sebenarnya hadis ini sudah sangat masyhur ya di kalangan kita. Bahwasanya ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Sungguh mengagumkanku, kata Rasulullah, atau sungguh menakjubkan kondisi orang-orang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Karena semuanya akan berakhir kebaikan. Kata Rasulullah, kalau dia ditimpa keburukan, kemudian dia bersabar, maka itu akan lebih baik baginya. Atau ketika dia mendapat nikmat, kemudian dia bersyukur, itu akan lebih baik kepadanya, baginya. Ini dijelaskan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang datang kepadamu, maka akan aku tambah. Maka tambahannya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, kondisi mukmin itu baik. Kalau dia dapat nikmat, bersyukur, kemudian ditambah oleh Allah, maka itu lebih baik baginya, kan? Jadi ditambah. Sebaliknya, kalau dia ditimpa keburukan, kemudian dia sabar, bersabar, fahuwa khairun lah. Maka itu pun lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengucapkan kalimat istirja, yang kalimat ini disunnahkan meskipun kita hanya tertusuk duri misalnya. Maka itu kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang ditimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillah, mereka yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Dan kita tahu, ditafsirkan oleh para ulama, salawat Allah kepada para hamba adalah maghfirah, ampunan. Jadi kalau kita kena musibah, kemudian kita istirja, mengucapkan innalillah, maka Allah akan memberikan banyak ampunan. Kalimatnya salawat, bukan salatun, tapi salawat jamak bentuknya. Warahmah, dapat juga rahmat. Selain dapat ampunan, juga rahmat. Kalau kita bersabar atas tertusuk duri misalnya tadi. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang diberi petunjuk. Dan kita tahu kalimat muhtadun di sini diambil dari fi'il mudhari, yang artinya terus-menerus dapat petunjuk. Jadi masya Allah, kita menyikapi musibah itu, satu, lisan kita jaga dari ngucapin yang buruk-buruk agar kita mendapat ampunan, mendapat kasih sayang, dan selalu mendapat petunjuk. Inilah cara menyikapi musibah sekecil apapun. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, ini berkenaan dengan meninggalnya anak. Nah, ini bagaimana menyikapi tentang kehilangan anak. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya ketika ada seorang anak yang diambil oleh Allah dari orang tuanya melalui malaikatnya, maka Allah bertanya kepada malaikat itu, apa yang ia ucapkan ketika anaknya ku ambil? Qala, maka malaikat fayakulun, malaikat berkata, hamidaka wastarja, dia memujimu dan mengucapkan innalillah. Coba bayangkan, anak kita diambil, kesayangan, lagi lucu-lucunya 3 tahun, ya kan? Lagi belajar bicara, ngomong. Pokoknya qurrata ayun banget deh. Itu diambil oleh Allah. Tapi kita bukan bersedih, tapi malah memuji Allah. Ya wajar kalau meneteskan air mata. Itu wajar, karena Rasulullah pun iya, sebagai manusia. Tapi kemudian bukan menyikapinya dengan lanjut-lanjut bersedih, tapi memuji Allah dan istirja, yaitu mengucapkan innalillah. Maka Allah berkata, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunlah untuknya, untuk seorang hamba yang ditinggal anaknya tadi, kemudian memujiku dan mengucapkan innalillah, sebuah rumah di surga yang dikenal dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Masya Allah. Bukankah ini sebuah keindahan dari sebuah kehidupan seorang muslim? Ditimpa musibah malah memuji Tuhannya, kemudian menyadari bahwasannya semuanya adalah milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Kemudian dapat imbalan dari Allah berupa rumah di surga. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasanun, hadis yang hasan. Demikian yang sebagai tambahan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang apabila ditimpa musibah, kita menjadi orang-orang yang bersabar, kemudian diberikan imbalan oleh Allah, dan juga menjadi orang-orang yang tak lupa bersyukur saat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Barakallahu fiikum. Baiklah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah materi di sesi kedua yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafizhahullah taala mengenai pembahasan yaitu nasihat-nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi ini bisa menelpon di dua line telepon kami yaitu 0218499 4343 dan juga di 0218497 0055. Dan untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp bisa Anda kirimkan di nomor 0852 62774 774. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dibolehkan seorang da'i yang mengambil kesalahan si Fulan sebagai contoh dalam kajiannya? Mohon penjelasannya. Baik, untuk hamba Allah yang berada di Bekasi, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dan kita semua. Bahwa menyebutkan aib seseorang atau menyebutkan aib secara umum dengan menyebutkan nama itu hanya boleh yang seperti yang sudah kita sampaikan dalam majelis at-tajrih dan ta'dil ya, di kalangan para ulama ahlul hadis. Menyebutkan aib para perawi itu guna menentukan derajat hadis, itu satu diperbolehkan. Yang kedua, menyebutkan untuk islah, majelisul islah. Kalau kita datangkan sang pemilik aib itu dengan orang yang bersengketa misalnya di hadapan majelis beberapa orang atau orang banyak lah, maka kalau tujuannya islah itu tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya untuk membunuh karakter atau istilahnya sekarang mematikan dakwahnya, ini tidak dibenarkan. Karena ini tetap apa namanya dianggap sebagai menyebarkan aib orang yang bersifat tendensius. Apalagi kalau didasari dengan adanya persaingan dakwah, ladang dakwah yang sekarang sudah menjadi ladang ma'isya. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fiik. Baik, itulah jawaban yang diberikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah kembali di Cipinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berdoa meminta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa tidak sanggup merasakan cobaan berupa penyakit yang diderita? Baik. Bagi hamba Allah di Bekasi atau di mana tadi? Di Cipinang. Oh, di Cipinang, masuk Jakarta ya. Setelah kita paparkan tadi tentang musibah dan di antara bentuk musibah adalah penyakit. Nah, tadi kalau kita sudah jelaskan panjang lebar bahwa dengan bersabar Allah akan memberikan pahala. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Semakin berat penyakit kita, maka di situ harus kita sadari semakin besar pula pahala yang disiapkan oleh Allah. Yang pertama, yang kedua tadi sudah kita bahas bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nah, kalau berkaitan dengan penyakit, kita ingat kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Bukan kebikinan, Ustaz? Iya. Iya. Jadi cara untuk apa namanya? mensabarkan diri dalam ujian itu bukan terus memandangi penyakit itu kok nggak sembuh-sembuh nggak, tapi satu dengan satu ya, ma'rifah al-hikmah, dengan mengenali atau mengetahui hikmah di balik musibah ini, penyakit ini. Ya, yang kedua, mengingat ada orang yang lebih berat dari kita. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa nabi, para nabi lah yang paling berat ujiannya. Dan sekali lagi, bahwa semakin besar ujian, semakin berat penyakit, semakin besar pula lah apa namanya pahala yang sedang disiapkan oleh Allah. Dan pernah di apa namanya di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang sakit dan diberi pilihan oleh Rasulullah. Apakah ketika dia minta disembuhkan dengan doa Rasulullah, dia diberi pilihan. Apakah engkau ingin aku doakan lalu sembuh, atau engkau ingin mendapat pahala yang besar dengan bersabar? Kemudian dia memilih bersabar. Ya, sampai ngadu ke Rasulullah itu berarti penyakitnya pun sudah berat. Maka memang ada riwayat yang mengatakan, Allahumma in kanat hadhil haya khairan li fahayyini. Ya Allah, jika hidupku lebih baik, maka hidupkanlah aku. Wa in kanal wafatu khairan li fatawaffani. Dan jika mati atau wafat itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Tentu ini kalau kita sudah melalui jalan panjang kesabaran, tidak langsung serta-merta, oh pokoknya udah gak kuat, doa aja deh biar dimatiin. Emang kita tahu tiap detik hati kita itu kapan kita mengingkari Allah, kapan kita mengeluh kepada Allah. Takutnya saat Allah cabut nyawa kita melalui malaikatnya, kita sedang mengeluh. Kan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Maka sebaiknya adalah bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu jawaban yang diberikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Cipinang. Mungkin kita cukupkan Ustaz ya, dua pertanyaan. Baik. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada kesimpulan yang mau disampaikan? Iya, kesimpulannya jelas. Yang pertama, nasihatnya mengenai tahapan berdakwah, khususnya bagi para penuntut ilmu yang sedang semangat-semangatnya. Ingat-ingat langkah kita dalam berdakwah juga diawasi orang. Dan juga kita perlu mengawasi langkah kita sendiri. Apakah justru mengantarkan orang kepada kebaikan atau justru menjadi sebaliknya. Yang kedua, masalah musibah, kita perlu ingat bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan kita ingat bahwa hikmah atau dibalik ujian, dibalik musibah bagi orang mukmin itu ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk takfirus sayyiat, untuk menghapuskan keburukan kita, dosa-dosa kita. Yang kedua, untuk raf'id darajat, mengangkat derajat kita. Itu yang perlu kita ingat. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan beserta pertanyaan jawaban dari pertanyaan dan kesimpulan yang telah disampaikan. Demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Mawa'idus Sahabah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita, dan tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.